الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله قال أبو العباس العابر قال الحافظ الإمام قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال أبو العباس العابر وقال لي رجل رأيت كأنك يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس فقلت له عندك امرأة بها مرض مضر الاستسقاء فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتبه معه البطن. Berkata Abu Abbas Al-Abir, قال لي رجل, berkata kepadaku seseorang, رأيتك أن في يدي سوارا mampuhan la yarahun nas. Aku melihat di tanganku siwaran, yakni gelang, mampuha la yarahun nas. Mampuh yakni sesuatu yang ditiup atau di barakallahu fikum atau dipoles. La yarahun nas, dan orang tidak melihatnya. Faqultu laka, faqultu lahu indaka imra'atun biha maradul istisqa. Aku mengatakan kepada orang yang menyampaikan dirinya ini bahwa takwilnya adalah engkau memiliki istri yang memiliki penyakit istisqa. Istisqa itu adalah penyakit yang ada di perut. Barakallahu fikum, yang biasanya terjadi dengannya pembengkakan. Fatamal kaifa abbara lahu siwara bil mar'ah. Perhatikan bagaimana al-imam, imam ini mentakwilkan mimpi orang tersebut, gelang ditakwilkan dengan perempuan. Karena perempuan itu adalah sesuatu yang diikat. Barakallahu fikum. Thumma hakam 'alaiha bil marad li sufrati siwar. Kemudian imam ini mengatakan bahwa istrimu tadi itu memiliki penyakit karena gelang ini memiliki warna kuning, wa annahu maradul istisqa alladhi yantafikhu ma'ahul batn. Barakallahu fiik. Wa annahu maradul istisqa, dan kuningnya ini ditakwilkan dengan penyakit istisqa alladhi yantafikhu ma'ahul batn, ini perut membengkak gara-gara penyakit ini. Masya Allah, bagaimana rincinya para ulama kita, ulama yang mentakwilkan mimpi. Kemampuan mentakwil mimpi ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Yang biasa diambil dari apa? Kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan para penakwil mimpi seyogianya menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali adat kebiasaan orang-orang. Karena beda kalau orang kafir mimpi dengan orang muslim mimpi. Mungkin mimpinya sama, barakallahu fikum, atau mirip, tapi takwilnya akan berbeda sesuai dengan keyakinan dan kebudayaan orang-orang. Barakallahu fikum. Tapi budaya juga demikian. Budayanya orang, lingkungannya. Tapi qala Abu Abbas Al-Abir, qala wa qala li akhar. Beliau melanjutkan ucapannya, waqala li akhar. Kemudian datang seorang lain kepada aku dan bertanya, ra'aitu fi yadi khalkhalan wa qad amsakahu akh wa ana mumsikul lahu wa asihu alayhi wa aqulu utruk khalkhali fataraka. Berkata seseorang kepada aku, ra'aitu fi yadi khalkhalan, aku melihat di tanganku itu perhiasan. Wa qad amsakahu akhar, sementara ada orang lain yang memegangnya. Wa ala umsikul lahu, dan aku menahan, jadi sambil memegangnya juga. Wa asihu alaih, dan aku berteriak kepadanya sambil mengatakan, utruk khalkhali, biarkan, jangan kau pegang punyaku ini. Fatarakahu, maka dia pun meninggalkannya, melepaskannya. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, fakanal khalkhalu fi yadika amlas, faqala bal kana khashina ta'allamtu minhu marratan ba'da mar. Aku berkata kepada si yang mimpi ini, dan semestinya kalau orang yang menanyakan mimpi, ya, yang mimpi itu sendiri, jangan diwakilkan. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang mau bertanya tentang mimpi, hendaknya dia sendiri yang langsung menanyakannya. Karena terkadang seorang penakwil mimpi akan bertanya balik. Barakallahu fikum. Ya, kalau bukan yang mimpi, ya terkadang ditanya balik ya, seperti ini. Kalau dia tidak tahu, ya dia bingung juga akhirnya. Maka imam ini mengatakan kepadanya, fakanal khalkhalu fi yadika amlas. Maka khalkhal ini perhiasan yang ada di tanganmu itu, apakah amlas, yakni licin atau apa istilahnya, tidak kasar. Faqala bal kana khashinan, bahkan perhiasan yang ada di tanganku itu khashinan, ya kasar. Aku terkadang terganggu sekali yang lain tetap terganggu. Wa fihi syararif. Wa fihi syararif, dan padanya ada permata-permata. Faqultu lahu ummuka wa khaluka syarifan. Maka aku pun mengatakan kepadanya, ibumu dan bibimu adalah dua orang mulia. Baik. Walasta bi syarif. Dan kau sendiri tidak mulia. Ibumu dan bibimu dua orang yang mulia. Engkau sendiri tidak mulia. Yang mimpi maksudnya. Wasmuka Abdul Qahir, wa khaluka lisanuhu najis, wa khaluka lisanuhu tayyib, wa khaluka taha. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Afwan barakallahu. Khal ummuka wa khaluka hal paman dari bibi maksudnya. Baik. Paman dari ibu, afwan. Walasta bi syarif. Wasmuka Abdul Qahir, namamu sendiri adalah Abdul Qahir, wa khaluka lisanuhu najis. Radiun yatakallamu fi irdika. Barakallahu fik. Dan pamanmu itu sendiri lisanuhu najis, lisannya kotor. Radi yatakallamu fi irdika, senantiasa dia menjelek-jelekkan kehormatan. Wa ya'khudhu mimma fi yadika, dan senantiasa mengambil apa yang ada di tanganmu, yakni mengambil hakmu. Qala na'am, iya. Qultu thumma innahu yaqa'u fi yadi dhalimin muta'addin. Kemudian pamanmu itu tadi, yaqa'u fi yadi dhalimin muta'addin, dia dianiaya oleh seseorang. Wayahtani bika, dan pamanmu justru minta perlindungan kepada engkau. Fatashuddu minhu wa taqulu khalli khali, fajara dzalika an qalilin wa yahtamini. Terkadang yang namanya mimpi adalah suatu yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Wa ya'khudhu mimma fi yadika. Qala na'am. Qala qultu. Aku katakan kepadanya, tsumma innahu yaqau fi yadi dzalimin muta'addin. Kemudian pamalmu itu nanti akan ada perseteruan dengan seorang yang zalim yang melampaui batas. Sementara pamanmu itu senantiasa minta perlindungan kepada engkau. Fatashuddu minhu wa taqulu khalli khali. Dan kau senantiasa membela pamanmu walaupun pamanmu itu sendiri tidak baik terhadap engkau. Wa taqulu khalli khali. Jadi biarkan, lepaskan pamanku. Fajara dzalika an qalil. Ternyata itu terjadi tidak lama setelah mimpi itu. Bahwa pamannya menganiaya dia, tapi ketika dia dianiaya oleh orang lain, dia justru minta perlindungan kepada ponaannya ini, dan ponaannya ini tetap membelanya walaupun dia dianiaya. Masya Allah. Kultu ta'ammal akhdahul khal min lafdi al khalkhal. Perhatikan baik-baik kata-kata khalkhal. Khalkhal itu perhiasan yang ada di tangan. Ta'amal, perhatikan bagaimana imam ini mentakwilkan nama khalkhal tadi dengan khal. Khal itu artinya paman, dari arah ibu. Tsumma 'ada ila lafdi bitamamihi hatta khala min. Kemudian kembali ke lafaz itu dengan sempurna. Hatta akhadha minhu khalli khali. Yani khalli khali, biarkan atau lepaskan pamanku. Wa hadza syarafahu min syararifi al-khalkhal atau khalkhal. Adapun istilahnya syaraf, syaraf artinya di sini adalah keturunannya, keturunan syarif, walaupun terkadang orangnya perbuatannya tidak mulia. Barakallahu fiik. Kalau ditelusuri keturunannya, keturunan orang-orang bangsawan kah, atau orang-orang yang terpandang, terhormat. Tapi belum tentu perangainya perangai orang yang terhormat. Baik. Coba perhatikan, wa akhadha syarafahu min syarari fil khalkhal wa dalla ala syarafi ummihi, dan yang menunjukkan tentang keutamaan ibunya, idhiya taib syakikatu khalihi. Taib syakikatu khalihi. Karena sang ibu dengan paman ini saudara. Paman dari arah ibu. Yani paman yang merupakan saudaranya ibu. Barakallahu fiik. Wa hakama alaihi bi annahu laysa bi syarif id syarafatul khali addalla ala syarafi ishtiqaqan hiya fi amrin kharijin an dhatihi. Wa hakama alaihi bi annahu laysa bi syarif. Kemudian imam ini menghukumi bahwa orang tadi ini bukanlah orang mulia. Id syarafatul khal, ni pinggiran khal, addallati ala syaraf, yang menunjukkan tentang kemuliaan, ishtiqaqan hiya fi amrin kharijin an dhatihi. Itulah sesuatu yang di luar dari perhiasan itu. Wastadalla ala anna lisana khalihi lisanun radi yatakallamu fi irdihi bil alam alladhi hasala lahu bi khushunatil khalkhali marratan ba'da marrah. Kemudian sang paman ini yang dikatakan senantiasa mengganggunya karena perhiasan tadi kasar, yang senantiasa barakallahu fikum melukai atau membuat tidak nyaman laki-laki ini ketika dia memakainya. Sesekali dia merasa terganggu dan tidak nyaman dengannya. Sama seperti paman ini yang senantiasa mengganggunya. Fahiya khusyunatu lisanihi, lisani khalihi fi haqqihi. Jadi kasarnya lisan sang paman terhadap dirinya. Wastadalla ala akhdi khalihi ma fi yadayhi bita'dihi bihi. Wa bi akhdihi min yadihi fi naumi bi khusyunatihi. Wastadalla ala akhdi khalihi ma fi yadayhi. Dan imam tersebut berdalil dengan sang paman ini senantiasa mengambil sesuatu dari tangan orang ini, ponaan ini, barakallahu fikum, bita'dihi bihi wa bi akhdihi yadayhi fi naumi bi khushunatihi, dan barakallahu fikum, dia mengganggunya dan senantiasa mengambil apa yang ada pada dia dengan kekasaran. Wastadalla bi imsakil ajnabi lil khalhal wa majadabati ar-ra'i ala wuqu'il khalifi yadi zalimin muta'addin yatlubu minhu ma laysa lahu. Wastadalla bi imsakil ajnabi lil khalhal, dan orang ini ketika menceritakan bahwa ada orang lain yang mencoba untuk menarik perhiasan itu dari tangannya dan dia tetap mengambil, menahannya. Diambil dari apa? Dari ini penafsiran bahwa akan ada orang lain yang mencoba untuk menganiaya sang paman dan tetap dia membela paman tersebut. Barakallahu fiik. Ala wuqu'il khalifi yadi zalimin muta'addin yatlubu minhu ma laysa lah. Wastadalla bi siyahati bi siyahihi 'ala al-mujadabati lahu. Dan beristidlal dengan siyahah, yakni teriakannya ketika orang tersebut menarik perhiasan tersebut. Wa qulu khalli khali, yakni biarkan pamanku, jangan kau ganggu dia, walaupun sang paman mengganggu orang ini. Ala annahu yu'inu khalahu ala zalimihi, yakni sang kunaan tetap membantu pamannya dari kezaliman orang lain. Wa bi shaddi minhu wastadalla ala qahrihi lidzalika aljadib lahu taibu annahu alqahir taib yadahu alaihi ala annahu ismuhu Abdul Qahir taib wastadalla ala qahrihi lidzalika aljadib lahu, dan imam ini berdalil dengan mimpi tadi bahwa dia bisa mengalahkan orang yang menganiaya sang paman dengan kata-kata kahara. Kahara ini artinya dia mengatakan engkau namamu Abdul Qahir. Sebelumnya dia tidak tahu, barakallahu fikum. Dari mimpi itu sang imam bisa mengetahui orang yang ada di hadapannya namanya Abdul Qahir. Barakallahu fikum. Antas muka Abdul Qahir dari mimpinya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wahadhi kanat halu syekhina hada. Wahadhi kanat halu syekhina hada. Warusukhihi fi ilmi ta'bir. Demikianlah kondisi syekh kami dan kekokohannya di dalam ilmu ta'bir. Ta'bir mimpi. Wasami'tu alaihi iddatan ajza. Dan aku mendengar dari sang guru ini. Gurunya Imam Ibn Qayyim. Abul Abbas al-Abir. Ajza, yakni tulisan khusus tentang masalah ta'bir mimpi. Walam yattafiq li qira'atu hadzal ilmi alayhi li sigari sinni wa ikhtiramil maniyati lahu rahimahullahu ta'ala. Walam yattafiq li qira'atu hadzal ilm, dan aku tidak aku tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca ilmu ini dari sang guru karena memang aku masih sangat muda pada saat itu. Dan sang guru keburu meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini juga peringatan bagi kita. Ketika ada orang yang masih mau mengajarkan ilmu, mau menyampaikan ilmu, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan. Barakallahu fikum. Tapi dimanapun kita berada. Karena tidak selamanya kita akan seperti ketika kita diberi kesempatan. Barakallahu fiik. Taib, imma kitanya yang pergi, wa imma sang guru yang pergi. Wa imma kitanya duluan yang mati, wa imma sang guru duluan mati. Hakada. Ya penyesalan ya belakangan. Taib. Terkadang kita mengingatkan orang-orang, barakallahu fiik, ketika kita berada di hadapan guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu taala, terkadang kita berbincang dengan orang-orang yang ada di dekat pondok dan mengingatkan mereka untuk belajar sama seperti kami yang jauh dari negerinya mendatangi negeri Yaman menimba ilmu. Mereka hanya sibuk jualan dan mengatakan, ya banyak orang-orang Yaman belajar. Kalian juga orang-orang Indonesia, jazakallah khair datang jauh-jauh ke sini. Kalian juga banyak. Barakallahu fiik. Tidak lama setelah itu meninggal Syekh rahimahullah ta'ala. Ya kan? Akan berangkat ulama bersama dengan ilmunya. Dan terkuburkan bersamanya pula ilmu. Betapa banyak ilmu yang ada padanya. Boleh jadi belum tersampaikan. Sebagian. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu kita senantiasa mengingatkan dan terus menyemangati. Supaya belajar dan terus belajar. Barakallahu fiikum. Dan jangan menganggap sepele. Semangat itu barakallahu fiikum adalah sesuatu yang luar biasa. Semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu. Setiap ada kesempatan manfaat. Ketika ada orang mau belajar, mengajar, silakan manfaatkan kesempatan itu untuk belajar. Boleh jadi suatu saat kita pengen belajar tapi kita sudah tersibukkan dengan sesuatu. Gurunya masih ada, masih ngajar, tapi kitanya yang sudah tidak lagi bisa karena kesibukan. Tapi harus kerja ke mana, harus kerja yakni. Pokoknya tersibukkan dia. Sehingga dia tidak bisa lagi duduk di majelis ilmu. Barakallahu fiik. Sampai para ulama kita mengatakan, manfaatkan ketika Anda berada di hadapan para ulama. Baik. Satu jam saja, satu saat saja. Itu sudah sangat luar biasa. Anda akan merindukan saat-saat itu nanti setelah Anda berpisah dengan ulama itu. Barakallahu fiik. Anda akan merindukan saat-saat itu nantinya ketika Anda sudah tidak lagi bersama dengan para ulama. Maka antum sudah pulang ke negeri antum masing-masing. Barakallahu fiik. Tinggal kenangan. Ya paling pol yang bisa kita lakukan adalah kembali membaca barakallahu fiik kitab-kitab karya tulis mereka atau rekaman-rekaman mereka. Dan itu pun terkadang apa? Susah karena kesibukan. Wallahu musta'an. Jadi semasa kita masih diberi kesempatan, maka manfaatkan kesempatan itu. Barakallahu fiik. Karena kesempatan itu cuma satu kali. Barakallahu fiik. Kita kembali barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu taala faslun fi qudumi wafdi tayy ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang kedatangan utusan tayy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafdu tayy wa fihim Zaid al-Khail, Zaidun al-Khail wa huwa sayyiduhum. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan dari Tayy kabilah. Wa fihim Zaid al-Khail. Di tengah-tengah mereka ada seorang yang bernama Zaid al-Khail wa huwa sayyiduhum, dan dia merupakan tokohnya, pemimpinnya. Falamman tahau ilaihi kallamahum wa arada alaihim al-Islam. Maka ketika mereka telah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mengajak bicara mereka. Wa arada alaihim al-Islam, dan beliau menawarkan Islam. Fa aslamu wa hasuna islamuhum. Mereka pun akhirnya semuanya masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Yani mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dzakara li rajulun minal arabi bi fadlin tsumma ja'ani illa ra'aituhu duna ma yuqalu fi illa Zaid al-Khayr fa innahu lam yabluq kullama fi tsumma sammahu Zaid al-Khayr wa qata lahu faidan wa aradaini ma'ahu wa kataba lahu bidzalik fa kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajian ila qom. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni yunja Zaid. Min hammal Madinah. Fa innahu qala min hummal Madinah. Fa innahu qala wa qad sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismi ghairil hayy wa ghair ummi maldam falam yuthbitu falam mantaha ila ma'in min miyahi najd yuqalu lahu fardata asabatul humma biha famata falamma asabil mauti ayshada. Amurtahilun qawmi al-mashariqa gaduwatan wa utraku fi baytin bifardata munjidi ala rabbu yawmin law marittu li'adani awa'idu man lam yubra min hunna yajhadi. Qala ibn Abdul Bar wa kilamata fi akhir khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa in walahu ibnani muknif wa hurai wa huri aslama wa sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida qital ahli riddati ma Khalid bin Walid fa aslama wa sahiba Islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhakara li ma dhukira li rajulun min al arabi bi fadlin thumma ja'a illa ra'aytu duna ma yuqalu fi. Madu kirali rajulun, tidak ada seorang pun yang disampaikan kepadaku dari kalangan orang-orang Arab ini dengan keutamaannya. Ya Rasulullah, si fulan ini begini, begini, begini. Ya, ini keutamaannya, dipuji-puji oleh orang misalnya. Sumaja'ani illa ra'ituhu duna ma yuqaluti. Kemudian betul-betul orang itu datang kepadaku. Ya hampir semuanya, kondisinya lebih di bawah dari pujian itu. Maksudnya pujiannya berlebih-lebihan. Pujian yang dipujikan oleh orang terlalu berlebih-lebihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa ra'aitu duna ma yuqalu fi, illa Zaid al-Khayl," kecuali Zaid al-Khayl ini, kecuali dia. "Ainahu lam yablugh kullama fi." Barakallahu fiik. Thumma sammahu Zaid al-Khair. Berarti ma dhukira li rajulun min al-Arabi bi fadlin thumma ja'ani illa ra'aytuhu duna ma yuqalu. Berarti illa Zaid al-Khair fa innahu lam yablugh kullama bi. Pujian-pujian itu lebih dibawa ketimbang orangnya. Artinya semestinya dia masih butuh untuk lebih dipuji lagi. Barakallahu. Tsumma sammahu Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah namanya menjadi Zaid al-Khair. Bukan Zaid al-Khail, al-Khail itu kuda, al-Khair kebaikan. Wa qata'alahu faidan wa aradaini. Jadi ma'ahu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pemberian untuknya. Yaitu pemberian berupa tanah. Wa katabalahu bidzalika, dan dituliskan untuknya bahwa dia harus mendapatkan tanah sekian. Fa kharaja min indi Rasulillah sallam rajan ila qaumihi, kemudian orang ini pun kembali keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali ke kaumnya. Fa qala Rasulullah iyan Zaidun min umal Madin. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyun Zaidun min umal Madinah. Kalau Zaid diselamatkan dari apa? Dari Ummal Madinah. Umma itu kondisi kota Madinah yang cuacanya menjadikan orang terkadang panas demam. Barakallahu fiikum. Dan ini didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, banyak di antara mereka, hatta sahabat-sahabat yang lain yang dari luar kota Madinah, ketika masuk kota Madinah mereka mendapatkan apa? Cuaca yang berbeda dengan cuaca yang ada di kampung halaman mereka, sehingga mereka terkena dengan demam. Barakallahu. Karena sebab penyakit itu ada dari dalam, ada juga dari luar. Sebab penyakit yang dari dalam biasanya dari makanan-makanan. Barakallahu fikum. Sebab penyakit dari luar itu karena apa? Cuaca dingin, panas, lembab, kering, dan seterusnya. Baik. Demikian juga barakallahu fikum, makanan yang kita makan ini memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Baik. Demikian juga cuaca yang ada di sekitar kita. Iyun jazaidu min hummal madin. Fainahu qala wa qad sammaha Rasulullah SAW bismi ghairil humma. Baik. Fainahu qala, karena sungguhnya beliau mengatakan wa qad sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismi ghairil humma wa ghairi ummi maldam falam yusbit. Ini nama-nama penyakit panas dingin yang ada di kota Madinah. Ada beberapa nama di sini katakan oleh muhaqqiq qala suhaili al ismul ladzi dhahaba anir rawi min asma'il humma huwa ummu kulbah bi dhammil kaf wal kulbah shiddatur ra'dah ar-ra'dah. Ini orang yang terkena panas demam betul-betul apa namanya menggigil dengan keras. Wakal bulbard syada iduhu thumma dhakara kisah Zaid al-Khayl min riwayat Abi Ali al-Baghdadi wa biha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyu fata lam tudrikhu ummu kalba. Siapa gerangan yang tidak pernah terkena penyakit demam ini? Sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memindahkan penyakit ummah yang ada di kota Madinah ke Jaffa. Barakallah. Rasulullah SAW telah berdoa agar supaya penyakit ummah yang senantiasa didapatkan oleh orang ketika masuk ke kota Madinah, penyakit ini dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi cuaca yang menjadikan orang terkadang tidak cocok. Barakallahu fikum, sehingga orang panas dingin karenanya. Baik. Falamma intaha ila ma'in min miyah Najd, ketika telah sampai ke tempat mata air yang ada di negeri Najd, yuqalu Fardah, bernama Farda, asabatku al-humma biha. Nanti setelah disampai di situ, pimpinan ini atau kepala suku ini yang bernama Zaid terkena panas dingin, famata. Di sanalah beliau meninggal dunia. Falamma ahassa bil mauti ansyada, ketika beliau merasakan bahwa kematiannya telah dekat, maka beliau mendendangkan syirik. Murtahilun qaumi al-masyarikh ghadwatan wa utraku fi baitin bi fardata munjidi, yani akan berangkat kaumku barakallahu bikum al-masyarika gadwatan, yani besok, dan aku akan ditinggalkan di sini sendirian. Ala rubba yawmin law maridtu la'adani awa'idu man lam yubra minhunna yajhadi. Al-Muhim dia memberikan ungkapan ini yang menunjukkan tentang kematiannya dan dia akan ditinggalkan oleh orang-orangnya. Oleh Ibn Abdul Bar wakilama tapi akhir khilafati Umar, ada juga yang mengatakan bahwa justru beliau ini meninggal dunia di akhir kekhilafaannya Umar radhiyallahu anhu. Jadi masih hidup, bukan di sini kematian. Wallahu ibnani, dan beliau ini memiliki dua putra, Munkif namanya dan Hurayf, dua anak laki-laki. Aslama, keduanya pun masuk Islam. Wa sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sahabat Rasulullah sallam, wa syahida qital ahli ridati ma khalid bin Walid, dan kedua putranya ini hadir dalam peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab. Barakallahu fikum. Dari kalangan orang-orang ahlu riddah, orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala wa anhum ajma'in. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.